Lara Asmara. Kawan-kawan angel dilalaki banter yo ora krungu. Hae. Yo, hae tutuke. Aku ngeneni. Awak ayo nalikane asepisana ketemu aneng kono kae kawang angel dilalekke. Muka-muka aku si tanah sama rengok tadi serana aku setelah asmara. Mas banter tau mas? Mas pripun pak? Oh kandhani yuk. Saploe tak mau ke pentil pelem yang guri rumah iman. Aloh, kak ya eh. Yo. Tutup. Tutup. Aku ngenteni. Aku ngenteni. Berjanji-janji. Oh. Cimu. Kapan. Sese. Nah, gen mana? Mudar awe. Ayo kowe. Aku ya lagi bisa nih ngerti campur sari ra iso suwuk iki. Lah ya iso. Ki nek ra didak ngene iki kok tak culke sojek muni kok. Oh, coba diculne. Alon-alon. Gluk gluk gluk gluk. Oh iya Mas. Coba didakne Mas. Lho elak ta kandhane kok. Oh, sidak-idak sisan wae. Wes. Mandaran. Mandek. Wes. Wangsul mbok endembi ngono wae pokoke langsung diatur ke lelagon.